Iya enggak apa-apa. Masuk juga. Hah? Masuk juga. Enggak usah nangis. Oh iya. Awang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi satu paragraf terakhir yang kemarin kita baca. Kalau ma'alik rahimullah ta'ala wakana tanadil mas'alatu kadishtabahat ala ta'ifat minas sufiyah. Tabayyana al-junaydu rahimullahu lahu فمن اتبع الجنيد فيها كان على الضلال ومن خالفه ضل فإنهم تكلموا في أن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد وهذا يسمونه الجمع الأول فبين لهم الجنيد أنه لابد من شهود الفرق الثاني وهو أنه مع شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله تعالى وقدرته وخلقه فيجب الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه وبين ما ينهى عنه ويكرهه ويسخطه ويفرق بين أوليائه وأعدائه كما قال الله تعالى وكان هذه المسألة dan masalah ini telah rancu bagi sejumlah atau segolongan orang-orang sufi maka Al-Junayd rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada mereka ketelahan seperti orang-orang sufi tentang masalah irata kauniyah dan irata syariah sehingga dianggap bahasanya maksiat adalah menyelisih irata kauniyah sehingga tidak ada di dunia ini maksiat semuanya adalah taat karena taat adalah karena maksiat adalah menyelisih irata kauniyah yang sama dengan masyiat dan maksiat adalah menyelisih irada syariah yang sama dengan al-mahabbah. Nah, karena mereka tentang masalah ini maka itulah anggapan mereka bahwasanya orang itu bisa pemahaman di dunia ini tidak ada maksiat, semuanya adalah taat. Maka Junayd menjelaskan kepada mereka orang-orang sufiya siapa yang mengikuti Junayd dalam masalah ini maka dia berada di atas kebenaran dan siapa yang menyelisihinya maka dia sesat. Fa'inam kanasnya mereka yaitu Taifatun Sufiyah

amara bi ta'ati. Amara bi ta'ati wa nahaa 'anil ma'siyati wa huwa la yuhibbu fasada wa la yarda bi ibadihi al-kufrat wa la ya'muru bil fahsha'i in kana waqi'atan waqi'atan li mashi'atihi wa huwa la yuhibbuha wa la yardaha wa yubghiduha wa yadullu 'alaiha wa yu'aqibuha wa yu'aqibuhum والمرتبه الثالثه الا يشهد طاعه ولا معصيه فانه يرى ان الوجود واحد فانه ان هذا غايه التحقيق والولايه لله وهو في الحقيقه غايه الالحاد في اسماء الله واياته وغايه العداوه لله فان صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياء وقد قال تعالى ومن يتولوا منكم فإنه منهم ولا يتبرأ من الشرك والأوثان فيخرج عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قال الخليل قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاج الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان itu maka akidah salaful ummah demikian pula para imam salaf atau para imam umat Islam meyakini bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu, Rabb segala sesuatu dan pemilik segala sesuatu. Dan madzhab salaf atau akidah salaf meyakini masyaallah ta'ala wa man la isya'na. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka semua yang terjadi di dunia ini adalah karena kehendak Allah. Namun kehendak Allah yang berupa kehendak kauni, maka tidak ada satupun orang yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kehendak kauni. Adapun kehendak syar'i, yaitu segala sesuatu yang Allah syariatkan, maka ada sebagian orang yang bisa lepas dari kehendak syar'i. Berbeda dengan keyakinan Qadariyah yang mereka menolak takdir dalam rangka untuk mensucikan Allah dari kezaliman. Maka Allah mentakdirkan sesuatu, kemudian orang itu salah sebagaimana takdir Allah, kemudian dimasukkan ke neraka. Ini berbalik. Oleh karena itu kemudian mereka mencari takdir. Mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan manusia untuk berbuat keburukan. Namun akibatnya adalah ketika mereka tidak menetapkan Allah itu mentakdirkan keburukan yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan banyak untuk beriman, namun ternyata ada yang kehendak Allah yang tidak terjadi. Allah menginginkan dalam keyakinan kepada dia, Allah ingin agar orang itu beriman.

menyatakan barang siapa yang walak dengan mereka dengan bentuk walak yang membatalkan kekafiran, fa inna minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Dan orang yang punya pandangan seperti ini tidak akan berlepas diri dari kesyirikan, dari berhala, maka keluarlah dia dari milah Ibrahim yang merupakan Khalilur Rahman alaihissalam. Dan orang-orang pandang orang dan berwujud itu konsekuensi dengan pandangan ini. Di antara akhidah Ibn Arabi itu kan semua agama sama. Semua agama sama. Kenapa? Karena orang dan berwujud. Tidak ada beda yang diselenakan dengan kita. Ini wujud kita adalah wujud mereka, wujud mereka adalah wujud kita. Dan kita adalah wujud Allah, dan Allah adalah wujud kita. Maka diantara akhidah Ibn Arabi yang menyapa dalam waktu berwujud adalah semua akan sama. Maka pandangan balik semua akan bersama itu pandangan kuno, itu pandangannya Ibn Arabi yang dihidupkan oleh sebagian orang dengan nama penyegaran pemahaman keislaman. Maka ketika kita memberantas dan membahas dan terwujud, maka kita memberantas dan memahami ya, pemahaman semua agama sama. Ini pentingnya membahas pemahaman dan terwujud. Ini meskipun kalau kita lihat apa manfaat praktisnya. Manfaat praktisnya ini berkaitan dengan keyakinan yang semakin tersebar dan didakwakan oleh orang di zaman ini. Itu semua agama sama. Kenapa? Karena wajah terwujud itu buahnya apa? La yatabarram yasyirki wal awtan. Tidak ada permusuhan kepada kesyirikan, kepada orang-orang muslim dan orang kafir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Sesungguhnya terdapat suri teladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bersamanya? Dijelaskan oleh Al-Tabari sebagaimana ditukil dalam Fathul Majid, yaitu telah al-usul semua para rasul. Karena Nabi Ibrahim itu tidak punya umat. Ingat, Nabi Ibrahim itu tidak punya umat. Kalau tidak tersisikan dalam artian kuantitas, Nabi Ibrahim itu tidak dapat apa-apa. Dan karena itu, maka satu hal yang mengkritik, kenapa mereka tidak marah? Siapa mereka pada Nabi Ibrahim tidak punya umat? Sebenarnya, karena itu maka maknanya bagaimana kata Al-Tabari adalah Rasul, semua Rasul. Jika mereka itu Ibrahim dengan kata Rasul yang lain berkata pada kaum mereka masing-masing, yang kami berlepas diri kalian, lalu mereka itu nama itu dila. Jadi ketika dibelajar tentang syarat al-wajibah terdapat faedah yang bagus. Maka di sini didahulukan barak terhadap orang musyrik sebelum barak terhadap kesyirikan. Ina blok mimpum hanya adalah barak dari orang musyrik. Wami mata kutu namun tunilah. Ini barak terhadap kesyirikan. Maka dalam ayat ini berlepas diri terhadap pelaku kesyirikan itu lebih digerulkan daripada berlepas diri dari perbuatan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa berlepas diri dari perbuatan kesyirikan yang berupa dari pelaku kesyirikan dan sebuah kenisayaan dalam iman. Dan tidak cukup seorang yang berpandu dari kesyirikan, tidak cukup ketika seorang hanya benci terhadap kesyirikan selama mencintai orang musyrik. Dan ayat ini jadikan dalil oleh penulis Salaf Al-Wajibah tidak sebenarnya Nukilan yang disebutkan pada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tentang definisi Islam yaitu wal khurusu minasyirki, bersih dari kesyirikan tanpa ada wa'adu syirki. Ini tidak benar, karena bersih dari kesyirikan itu belum cukup agar seorang itu jadi seorang muslim. Kapan nafikum kami kafir, kami ingkar dengan kalian, berbeda pahidah dan berbeda dan pula adawan, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abad dan selamanya, sampai dari beriman kepada Allah semata. Dan Al-Falil Ibn Ibrahim al-Islam berkata kepada kaumnya orang-orang musyrik, Afara'aitum makuntum ta'budun, apakah kalian, Ibrahim mengatakan apa? Afara'aitum maknanya akhbirni, ceritakan kepadaku tentang apa ya kalian sembah. Antum ba'atul akhbirun, disembah oleh kalian dan anak moyang kalian terdahulu. Maksudailah fa'innahum akhuli illahu bala'ali, semua yang kalian sembah karena mereka musyrik menyembah Allah dan selain Allah. Maka itu mengatakan maksudian mereka semua yang kalian sembah dan disembah dengan yang kalian sembah adalah musuhku kecuali Allah. Dan ayat ini adalah kandungan makna la ilaha illallah. Fa'inlahu ma'adhuli itu sama dengan la ilaha illallah al-alami itu sama dengan illallah. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, telah kau jumpai bahwa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, itu orang kafir. Meskipun mereka adalah sahabat mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara kandung mereka sendiri, atau keluarga mereka sendiri, ulaika kata berarti kulubul iman, mereka telah orang-orang yang Allah tuliskan iman dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan Allah kuatkan mereka dengan roh, yaitu kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di jalan lain dikatakan rohin itu maknanya binurin. Nah, saya juga menjelaskan rohin itu maknanya kuat. Ini cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, atau kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Ini yang gelir-gelir wajibnya terlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan ini adalah satu hal yang tidak diimani oleh orang-orang yang faham wahdatul wujud. Wahaulah dan mereka penganut faham wahdatul wujud, sebagian mereka telah menulis berbagai buku dan berbagai bait syair qasidah ala mazhabi yang sesuai dengan keyakinan mereka tentang wahdatul wujud. Misal qasidah tentang seorang sufi penganut wahdatul wujud yang bernama Ibn Farid. Dia punya qasidah baik langsung kumpulan baik syair yang disebut dengan Maqdur Suluk. Dia mengatakan di dalam syairnya, laha salati bil maqami uqimuha wa ashadu fiha annaha li salla. Ilana musallin wahidin sajidan ila haqibatihi biljam'i sikuli sajidatin wa makanali salla siwaya walam takun salati di ghairi si ada kulli ra'atin. Laha untuknya salatku di satu tempat yang aku berdiri di tempat tersebut, dan aku saksikan dan aku bersaksi di tempat tersebut bahwasanya dia adalah sholat untukku juga. Maka setiap setiap dari kami musholat dan setiap orang yang sholat yang satu sajidan dan semua kita sudah bersujud ila hakikati pada hakikatnya bijam ini boleh jadi datang dalam semua sujud maka semua bijam ini terkumpul wa makanali salat siwaya maka tidaklah aku sholat kecuali pada selain diriku sendiri karena diriku adalah Allah maka aku tidaklah sholat kecuali tidaklah aku sholat pada selain diriku walam takum sholat di diri kita lah sholat untuk sayangku demikian tiada kuliong atin dalam melaksanakan semua Allah. Maka nampak sejelas di sini bahwa wajah diluju bahasanya semua kita sholat untuk sholat pada dirinya sendiri dan dia katakan sendiri bahasanya dirinya tidaklah sholat kecuali pada dirinya sendiri ila ayyakul sampai dia katakan wa masjiltu iyaha wa iyaya lam tazal wala faqa fazati lizati sholat ilaiya rasulan kuntu minni mursila wa dhati fi ayati alayya istajallan fa idza da'awtu kuntu mujiba wa in aku munati ajabat man da'ani wa labbat wa manzalat wa manziltu iya dan tidak lantai aku bersamanya wa iya yang bersamaku walau tak jaga tidak lantai dan tidak ada perbedaan bahkan diriku lidah di sholat sholat untuk diriku sendiri layar rasulat datang kepada seseorang utusan untuk minimum sila dan aku sendirilah yang mengutus ada rasul itu diutus untukmu dan aku sendiri juga yang mengutus para rasul itu kata Ibnu Farid adalah utusan untukmu dan aku sendiri juga yang mengutus nabi itu ya dikirim sebagai nabi untukku dan pakai aku sendiri yang mengangkat sebagai nabi. Wadati fi ayati dalat alaiya istajallat dan diriku dengan ayat-ayatku menunjukkan keberadaan diriku. Maka jika aku berdoa maka akulah aku sendiri yang mengabulkan dan jika aku menyeru ajabat manja'ani maka orang yang aku seru pun menyambut seruan berlapat dan menyambut seruan ila amsa lihadal salam wa lihadakal hadal fa'il inggal mawti yunshitu wa yakul dan kalimat-kalimat semacam ini oleh karena itu orang ini yaitu Ibnu Farid hingga lemah ketika tidak mati Yunsif dia membacakan syair wayakul dan dia berkata dalam syairnya hingga memanjilat di bilhub diindakum makot lakitu fakot doyaktu ayami jika kedudukanku bilhub diindakum dalam rasa cinta kepadamu wa Allah maka lakiku sebagaimana yang aku asalkan maka bayak tu ayani juga aku telah sia-siakan hari-hari ku telah hidup di dunia amniat tol bersama nafsi angan-angan telah menguasai diriku pihak zaman selama waktu yang sangat panjang

semua yang ada di langit dan semua yang di bumi itu mensucikan Allah, dan bukanlah dia, dan bukanlah Allah. Kemudian Allah berfirman, "Lamul samawati wal ardi bi yawmin wa ba'ala kulli syai'in qadir, wal awwal wal akhir wa dhahir wal batin wa kulli syai'in 'alim." Jadi Allah kerajaan langit dan bumi, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia melakukan atas segala sesuatu. Dia adalah zat yang awal dan yang akhir, Dia adalah zahir dan batin, dan Dia adalah bi kulli syai'in 'alim, mengkuasa segala sesuatu. Nah, ini dimaksud oleh orang-orang sufia atau orang menganutkan awal dan wujud, awal dan batin, jadi maknanya dengan berarti Allah Subhanahu wa Taala dari mana-mana. Maka ini makna wujud. Maka wujud Allah adalah wujud makhluk. Dan yang paling tahu makna Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa maknanya? Wabisan yang muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala yaqul fi du'ai, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsil azim, Rabbana wa rabba kulli syaih, falikal haqqa wal nawa, falikal haqqi wal nawa, mudhila tawrat wal indil wal qu'an, a'udhu bika min syariku lidabatin anta akhidun minal diadiha, antal awal falaysa fablaki syaih, wa antal akhir falaysa fa'atak syaih, wa antal zahir falaysa fawqaka syaih, wa antal batin falaysa tunaka syaih, taqdi anna zirina wa aqdini minal fakri. Adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi berdoa dalam doanya, Allahumma ya Allah, Allahumma itu maknanya ya Allah. Dan mim tafsir itu adalah mengganti iwan dari hakul nida. Rabb as-samawati sab'i, yang merupakan Rabb langit yang tujuh dan pemilik arsy yang besar, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, yang membelah biji-bijian, warna-warna dan biji-bijian sehingga bisa tumbuh dan muncul di atas permukaan bumi, dan zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk yang engkau memegang ubun-ubunnya, dan semua makhluk Allah pegang ubun-ubunnya. Antal awal, engkau adalah al-awal. Artinya, saling tak boleh bersyek. Tidak ada satupun sebelummu. Engkau ada sebelum segala sesuatu ada. Dan engkau adalah akhir, saling tak boleh bersyek. Maka tidak ada sesuatu pun setelah. Maka semuanya mana? Kecuali yang kau inginkan berkah. Wa antal zahir, dan kelas dalam zat yang nampak. Artinya, falaysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan kau adalah zat yang tersembunyi. Artinya, falaysa tunaka syai', tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ya Allah, lunasilah hutangku. Ya Allah, lunasilah hutangku, dan cukupkanlah aku sehingga aku tidak tertimpa kemiskinan. Maka kita di sini adalah doa Nabi, ini adalah dalil tetap ya, fadlul mal, istimewaan harta. Artinya harta adalah satu hal yang dipandang hina dalam Islam. Tidak bagaimana pandangan orang-orang sufi, harta adalah satu hal yang mulia. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk berlindung dari kemiskinan. Maka Allah Subhanahu wa Taala al-awwal wal akhir, ini adalah Allah itu meliputi segala zaman, segala waktu, dan Allah itu adalah zahir wal batin. Maka ilmu Allah itu meliputi segala tempat, tidak ada satu pun satu tempat yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga Allah wal batin itu sama dengan ayat atau firman Allah surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah dan al-batin Allah Subhanahu wa Taala itu sama dengan Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di lanjutan ayat tadi surat Al-Hadid ayat ketiga, di ayat yang keempat Allah berfirman, "Wa la taqrabu as-samawati wal ardh." Telah yang menciptakan langit dan bumi. Di tadi ayat dalam masa 6 hari. Ya, sebagai orang berpendapat 6 hari itu adalah 6 masa. Bagaimana kita terima depan? Dan yang dimaksud masa adalah ternyata waktu-waktu yang apa itu? Ya, kadarnya ya tidak diketahui. Dan berkaitan dengan masalah sitati ayat di Al-Quran, terdapat hadis yang dikenal di atas para ulama dengan sebutan hadis tuhbah. Ada istilah hadis, ada satu hadis yang disebut dengan hadis tuhbah. Itu hadis yang menceritakan bahasanya pada hari Senin Allah menciptakan apa, rasa Allah menciptakan apa, sama tadi. Dan dari itu ini seperti tidak ulama maksudnya apakah sahih apakah tidak. Ini kesimpulannya ya, dan dari pertanyaan di sini jadi itu bahaya ini maka dan maka dari itu bah maka dia tahu ayat bukan 6 mata 6 hari namun 6 hari dan tegas di sana disebutkan dalam Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Summa tawa ala al-'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di atas al-'arsy. Nah, kata-kata summa ini menunjukkan bantah yang sangat pelak untuk orang yang memaknai istawa dengan istawa. Karena Allah mengatakan summa. Kalau istau, istau diartikan dengan menguasai. Padahal Allah mengatakan itu mentawa, maka dimaksud. Maka makna istau dan istau itu mengandung banyak masalah. Jika istau maknanya adalah istaulah, berarti Allah itu ya bukan hanya istau al-ar, namun juga istau al-ar, istau al-samawati wal-ar. Dan apa pembedaan akhir yang lainnya, apa fadl akhir, apa istimewanya akhir yang lainnya, semuanya sama, Allah kuasai. Kemudian jika kita maknanya adalah Allah menguasai, lalu dulu siapa yang menguasai? Dulu siapa yang menguasai? Karena Allah katakan tumpah kawah. Kalau mengatakan summa, kemudian Allah istawa atau di atas al. Kalau istawa itu maknanya menguasai, maka maknanya dulunya al tidak dikuasai oleh Allah, namun berada di kekuasaan dan kekuasaan lain, pihak lain. Maka dalam bahasa Arab istawa tidaklah maknanya kecuali menang sebab pasang menguasai setelah pertempuran. Maka jika ini ayat jabatan summa, oh maka berarti dulu alam itu dimiliki oleh, dikuasai oleh pihak lain. Kemudian dulunya itu Allah itu kalah, dulunya Allah itu kalah, kemudian orang tadi menang nah baru itu bersawa alam. Ya lumayan itu fil ardi wa lumayan itu minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Lumayan itu minat sama ibu lumayan itu fiha. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Di antara yang naik ke langit adalah amal saleh, amal amal yang dilakukan oleh manusia, oleh para malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang naik ke langit. tafsir jalan tentang kitabul ayam ditegaskan bahwa kitab ayam min ayam dunia. Jadi hari bagaimana hari di dunia, maka enam itu bukan nama, tapi enam hari. Awal wal ahad dan awal Jumat. Pertamanya adalah ahad dan akhirnya adalah Jumat. Ya'lamu mayaliju fil ardi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke bumi. Kalmatar wal amwat. Contohnya adalah hujan dan orang-orang yang mati yang dimakamkan di dalam bumi. Dan tetap air hujan yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha. Dan apa yang keluar dari bumi, kalaba wal ma'adin. Semacam tumbuh-tumbuhan, keluar dari biji, keluar dari bumi, dari tanah. Wal ma'adin dan berbagai barang tambang. Wa ma yanzilu minas sama'. Dan orang mengetahui apa yang turun dari sana, dari langit, macam rahmat dan azab Allah. Wa ma ya'rju fiha, dan apa yang naik ke langit, yaitu al-a'mal as-salihah wa siyah. Amal-amal keburukan dan amal-amal kebajikan. Wa ma'akum ay bi ilmihi ay namakum. Wa ma'akum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wa Allah bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui, Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Fadzakar subhanahu ala samawati wal ard. Maka Allah sebutkan bahwa langit dan bumi, wa fi mawadhi' akhar wa ma bainahuma makhluqun lahu musabbihun lahu wa akbar subhanahu annahu ya'lamu kulli syai'. Maka Allah menyebutkan bahwa langit dan bumi, di ayat yang lain Allah katakan, dan apa yang ada di antara langit dan bumi adalah makhluk ciptaan Allah yang menciptakan Allah. Dan Allah memberitakan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa amma qawluhu wa ma'akum aina ma kuntum falahu ma'a la yastati fil wasil arab ayakuna ahadu syai'aini mukhtalifan fil akhar. Qawli ta'ala ittaqullah wa kunu ma'a shadiqin. Adapun bahwa ma'akum, dan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, maka kata-kata ma'ah dalam bahasanya orang Arab layak tapi di dalam bermakna ada dua sesuatu yang bercampur dengan yang lain, sebagaimana susu campur dengan bagaimana susu dicampur dengan air. Dan orang-orang sufi yang punya paham hulul wal ittihad, yang ini ya agak kurang tepat dibandingkan wahdat wujud, mereka mendalili pemahaman mereka adanya akidah hulul wal ittihad dengan ayat-ayat semacam ini. Maka perlu kita jelaskan bahwa kata-kata ma'ah dalam bahasa Arab tidak menunjukkan dua hal yang bercampur, bahkan tidak menunjukkan kesatuan tempat meskipun tidak bercampur. Tidaklah menunjukkan kesatuan tempat, tidaklah mengharuskan kesatuan tempat meskipun tidak bercampur. Apalagi sampai bercampur. Janganlah bercampur. Kesatuan tempat tanpa bercampurnya zat itu saja bukanlah makna ma'ah. Contohnya, bertakwalah kalian kepada Allah dan tidaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itu apakah artinya orang jujur pulang ke rumah, kita ikut ke rumahnya, untuk kemudian dia ke WC, kita ikut masuk WC? Tidaklah. Maka itu dalil bahasanya ma'ah tidak mendengar ittihadul makkah, apalagi ikhtilatul baina zaitain, tidak menunjukkan kesatuan tempat, apalagi sampai menunjukkan bercampurnya dua zat. Demikian juga firman Allah Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat. Allah katakan para sahabat itu bersama Nabi. Apakah yang dimaksud para sahabat bersama Nabi? Nabi kesini kesini, wah ini hatur makan? Tidak. Apalagi apakah maknanya adalah ikhtilatu zawah? Tentu tidak, itu hasil makan saja tidak.